إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita sampai pada jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada permasalahan yang kedua, yaitu jika jelas sebuah permasalahan yang dahulu seseorang pernah berfatwa dengannya, kemudian setelah itu nampak baginya hukum yang lebih rajih berbeda dengan apa yang dia fatwakan sebelumnya, maka apakah boleh baginya untuk berfatwa dengan masalah yang dia anggap lebih rajih? Kata beliau rahimahullah, wa amal mas'alatu tsaniyah, adapun masalah yang kedua, fajawabuha yu'lamu min jawabil mas'alatil ula, jawabannya diketahui dari jawaban permasalahan yang pertama. Wa huwa annahu yajibu 'alal insan arruju' ila ma tabayyana lahu annahu shawab, bahwasanya wajib bagi seseorang untuk rujuk kepada apa yang jelas baginya itu merupakan pendapat yang benar. Wa in kana yufti aw yahkumu bi khilafihi sabiqan, meskipun dia telah berfatwa atau menetapkan hukum berbeda pada masa sebelumnya. Ketika nampak baginya kebenaran, wajib baginya rujuk kepada kebenaran. Wa ammal mas'alatu tsalitsah, adapun masalah yang ketiga, fa in kana fil mas'alati nasun, jika dalam masalah tersebut ada nas, yakni masalah yang ketiga ini berkaitan dengan memberikan fatwa yang berbeda kepada orang yang berbeda dalam masalah yang sama, apakah boleh yang demikian? Kata beliau, fa in kana fil mas'alati nasun kana an-nasu fiha sawa wa la yufarriq fiha baina shakhsin wa akhar, maka jika masalahnya itu terdapat padanya nas dan manusia yang diberikan fatwa dengan masalah tersebut yang padanya ada nas, maka jangan dibedakan padanya antara satu orang dengan yang lainnya. Wa ammal masailul istihadiyah fa innaha mabniyatun alal istihad, adapun masalah-masalah istihadiyah, maka itu dibangun di atas ijtihad. Wa in kana al ijtihadu fiha fil hukmi fakadzalika fi mahallihi, apabila ijtihad itu padanya dalam masalah hukum, maka pada masalah yang ditetapkan padanya hukum, difatwakan kepadanya sebuah hukum, itu juga merupakan masalah ijtihadiyah. Wa li hadza lamma ra'al lama ra'a amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna nasa kasara syurbahumul khamra zadahum fi uqubatiha, demikian ini seperti yang menjadi pandangan amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat manusia mereka banyak yang meminum khamr, maka beliau menambahkan untuk mereka hukumannya, yang asalnya hukuman minum khamr adalah 40 kali cambukan. pada masa Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demikian pula pada awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi ketika beliau melihat manusia terlalu bermudah-mudahan dan banyak meminum khamr, maka beliau menambah menjadi 80 kali cambukan. Sebagian mengatakan 40 itu hukuman had, ya. Lebih dari itu disebut ta'zir, yaitu bagian dari kebijakan penguasa. Walamma ra'ahum tatayau fi talaqi thalas amdahu 'alaihim. Demikian pula ketika beliau melihat manusia bermudah-mudahan untuk menyebutkan talak sebanyak 3 kali dalam satu waktu, yang asal hukumnya itu teranggap 1 kali talak, namun beliau berlakukan yang menjadi 3 kali talak, sehingga harus dipisah antara suami dengan istrinya. Walihada ma yu'ayyiduhu min kalamillahi ta'ala wa ma ja'at bihi sunnah. Dan dalam masalah ini ada yang menguatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dengannya dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Fa bi kitabillahi ta'ala yaqulu jalla dzikruhu. Dan maka di dalam kitab Allah ta'ala jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina hadu kharramna kulladzi dzufr wa minal baqari wal ghanami kharramna 'alaihim suhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil khawaya aw mahtalatu bi 'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa innal ladzikun. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka setiap hewan yang memiliki kuku. Demikian pula dari sapi, demikian pula kambing, kami haramkan atas mereka bagian dari sapi atau kambing tersebut lemaknya, ya, kecuali apa yang nampak di punggungnya atau yang tercampur di dalam perutnya, dalam ususnya, atau yang tercampur dengan tulang. Yang demikian itu sebagai balasan dari kami untuk mereka, disebabkan karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Dan sungguh kami benar dalam ucapan, demikian pula dalam perbuatan, demikian pula dalam menetapkan hukum. Fa'amalahumullah bima taqtadihi halahum. Fa'amalahumullah bima taqtadihi haluhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menerapkan bermuamalah dengan mereka sesuai dengan kondisi mereka. Wa harrama 'alaihim hadhihi thayyibat bibaghihim wa dzulmihim. Dan Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik ini disebabkan karena sikap mereka yang melampaui batas kedzaliman mereka. Fa bidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin ukhillat lahum. Maka disebabkan karena kedzaliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang asalnya baik yang dihalalkan untuk mereka, kemudian diharamkan dengan sebab kezaliman itu. Maka di sini, ya, syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum yang berbeda, ya, disebabkan karena keadaan yang berbeda, ya. Mereka asal hukumnya, ya, dari lemak hewan yang disebutkan itu adalah halal, namun karena sikap melampaui batas mereka, Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum yang berbeda. Wa fi sunnah, demikian pula dalam as-sunnah, ja'a qatlu syaribil khamri fi rabi'ah idza takarrarat uqubatuhu salasan wa lam yaqla. Demikian pula di dalam as-sunnah datang hadis yang menyebutkan hukum, ya, untuk membunuh, ya, memberikan hukuman had, ya, dengan dipenggal seorang yang minum khamar, ya, yang terulang sebanyak 4 kali. Jika telah berulang kali hukumannya sebanyak 3 kali, kemudian pada keempat kalinya dia mengulanginya, ya, tidak meninggalkan perbuatan dia meminum khamar, ya. Ma'a anna ukubata syaribil khamri fil asli la tablughul qatla, ya. Dalam keadaan, ya, hukuman bagi seorang yang meminum khamar asalnya adalah tidak sampai dibunuh, ya. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, demikian pula dari yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduhu." Barang siapa yang meminum khamar, maka cambuklah dia. "Tsumma in syaribal khamra fajliduhu." Kemudian jika dia meminum khamar kembali, maka cambuklah dia. "Tsumma in syaribal khamra fajliduhu." Kemudian apabila setelah itu dia minum khamar kembali, maka cambuklah dia. "Tsumma in syariba faqtuluhu." Kemudian apabila dia mengulangi lagi minum khamar yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hadis yang telah kita sebutkan ini mansukh, ya, dengan adanya hadis yang menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW tidak membunuh orang yang minum khamar setelah dihukum sebanyak 3 kali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Qabisah bin Du'aib dan disahihkan oleh Al-Arnaut. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduhu." Barang siapa yang minum khamar, cambuklah dia. "Fa in ada fajliduhu." Jika dia ngulangi, maka cambuklah dia kembali. "Fa in ada fajliduhu." Apabila dia mengulangi lagi, maka cambuklah dia. "Fa in ada fi tsalitsah aw rabi'ah faqtuluhu." Apabila dia mengulangi yang ketiga atau yang keempat, di sini perawi ragu, maka Rasul mengatakan faqtuluhu dalam riwayat ini. Maka bunuhlah dia. "Fa utiya birrajul qad syariba fajalladahu." Maka didatangkan ke hadapan beliau seseorang yang telah minum khamar, kemudian beliau pun menghukum cambuk dia. Summa utiya bihi fajalladahu. Kemudian beliau didatangkan kembali orang tadi, disebabkan karena dia mengulangi minum khamar, maka dicambuklah kembali orang tadi. Summa utiya bihi fajalladahu. Kemudian didatangkan kembali orang tadi karena dia mengulanginya, maka beliau pun kembali mencambuknya. Summa utiya bihi fajalladuhu. Kemudian didatangkan kembali orang itu yang keempat kalinya, maka Rasulullah SAW kembali mencambuknya. Warufi al-qatlu. Dan diangkatlah hukum membunuh orang yang meminum khamar. Wa kanat rukhsah. Dan itu merupakan keringanan. Ini pendapat sebagian para ulama. Hadis yang pertama dimansuh dengan adanya hadis yang kedua. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis yang pertama tidak mansukh, karena hadis-hadis yang menyebutkan, ya, dimansukhnya atau menunjukkan dimansukhnya hadis yang pertama itu tidak sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm di dalam Al-Muhalla. Beliau membantah pendapat yang menyebutkan hadis yang pertama itu dimansukh. Syahih dari hadis yang telah kita sebutkan, ya, keluar dari perselisihan apakah hadis tersebut mansukh atau tidak, maka disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW memberlakukan berbeda hukum yang berbeda orang yang meminum khamar pertama kali, kedua kali, ketiga kali, demikian pula yang keempat kalinya, ya, hukumannya ditambah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Barang siapa yang minum khamar maka tidak diterima salatnya sebanyak 40 subuh, yakni 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi, jika dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Fa in ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan, dan jika dia mengulanginya kembali maka tidak diterima salatnya sebanyak 40 hari lagi. Fa in taba taballahu alaihi, dan jika dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Fa in ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan, apabila dia mengulangi kembali yang ketiga kalinya maka kembali tidak diterima salatnya sebanyak 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi, dan jika dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Fa in ada fir rabi'ah lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan, dan jika dia mengulang kembali yang keempat kalinya maka tidak diterima salatnya sebanyak 40 hari. Fa in taba lam yatubillahu alaihi wa ghadiballahu alaihi wa saqahu min nahril khabal, apabila dia bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri dia minum dari sungai Al-Khabal. Ila ya Abdurrahman, ada orang mengatakan, wahai Abdurrahman, wa ma nahrul khabal, apa yang dimaksud dengan nahrul khabal? Qala nahrun min sadidi ahli nar, nahrul khabal adalah sungai yang berasal dari cairan yang keluar dari penduduk neraka. Ya. Maka dalam hadis ini pula terdapat perbedaan hukum orang yang melakukan kesalahan sebanyak satu kali, dua kali, tiga kali, demikian pula yang keempat ada perbedaan hukum padanya. Yang menunjukkan ya, bahwasanya ya, ketika seseorang memberikan fatwa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan keadaan pada mereka, itu boleh ya. Fa idza kanat khalul mustafti awil mahkumi alaihi taqtadi ayu amila muamalatan khasah umila bimuktadahu malam yukhalifun nas, malam yukhalifin nas. Apabila keadaan orang yang diberikan fatwa atau ditetapkan padanya hukum ya, mengharuskan dia dimuamalahi, diterapkan padanya dengan muamalah yang khusus, maka diterapkan padanya muamalah yang khusus tadi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh keadaannya selama tidak menyelisihi nas. Wa kadzalika idza kana al-amru qad waqa'a wa kana fi ifta'i bi ahadil qawlain masyaqqah wa afta bil qawli tsani fala haraj. Demikian pula apabila permasalahan itu telah terjadi ya, dan apabila memberikan fatwa dengan salah satu fatwa para ulama itu padanya ada kesulitan, misalnya kita menetapkan yang rajih dalam masalah ini adalah masalah fatwa yang ini, namun ketika permasalahan itu terjadi kemudian akan diberikan fatwa ada masyaqah di dalamnya, wa afta bil qawli tsani, maka dia boleh memberikan fatwa dengan fatwa yang kedua, fatwa yang lainnya, fala haraj, maka tidak ada dosa pada masalah tersebut. Mislu ayatufa fil haji awil umrah bi ghairi wudu, seperti masalah tawaf ketika haji atau umrah tanpa wudu. Wa yashuku alaihi a'adat tawaf likaunhi nazaha an Makkah aw li ghairi dhalik. Maka berat atasnya untuk mengulangi tawaf ya, ketika dia batal ya, karena keadaannya dia telah meninggalkan kota Makkah atau selain permasalahan hal itu, fayufti bisihati tawaf binaan alal qaul bi adam istiratil wudu fihi, maka dia pun memberikan fatwa bolehnya, benarnya atau sahnya tawaf tanpa berwudu. Ya, dibangun di atas pendapat ini, boleh tawaf tanpa adanya wudu, ya, tanpa disyaratkan adanya wudu. Wa kana Syekhuna Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimallahu yaf'alu dzalika ahyanan, dan dahulu syekh kami, guru kami Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu melakukan hal itu kadang-kadang. Wa yaqulu li, maka beliau mengatakan kepadaku, hunaka farqun baina man fa'ala wa man sayaf'alu wa baina ma waqa'a wa ma lam yaqa' wa ma lam yaqa'. Di sana ada perbedaan antara orang yang telah melakukan perbuatan dan orang yang akan melakukan perbuatan, dan antara permasalahan yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Wa fi muqaddimatil majmu' lin Nawawi rahimahullah, ya. Dan di dalam muqaddimah al-majmu' yang disusun oleh An-Nawawi rahimahullah di jilid pertama halaman 88 Tabatul Maktabatil Alamiyah, cetakan Maktabah Al-Alamiyah. Qala As-Saimari Abu Abdullah Al-Husain bin Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Saimari, ya. Seorang qadi dari madhab Al-Hanafi yang hidup pada masa khilafah Bani Abbasiyah. Idza ra'a al-muftil maslahah, apabila seorang mufti memandang adanya sebuah maslahat, ayuftiyal ami bima fihi taghlid wa huwa mimma la ya'taqidu zahiruhu wa lahu fihi ta'wil jaza dzalika zajran lahu. Apabila seorang mufti memandang adanya maslahat untuk dia berfatwa kepada seorang awam yang pada waktu tersebut ada bentuk yang keras, ya, ada hadikan yang keras padanya, hukum yang keras, dalam keadaan, ya, dia tidak meyakini, ya, zahir dari hukum yang, ya, zahirnya itu keras, ya, ada hukum yang berat di situ. Walau fi ta'wil, dan dia memiliki ta'wil, penafsiran yang lainnya, ya, boleh baginya untuk berfatwa dengan hukum yang berat tadi, zajran lahu, sebagai hardikan untuknya agar meninggalkan perbuatannya. Kama ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, annahu su'ila an taubatil qatil, bahwasanya beliau ditanya dari taubatnya seorang pembunuh, apakah diterima atau tidak. Faqala, maka beliau mengatakan, la taubata lahu, tidak ada taubat untuknya. Wasa'alahu akhar, ada yang lainnya bertanya. Faqala, la lahu taubah, dia diterima taubatnya. Thumma qal, maka beliau pun mengatakan, amal awal faro'aitu fi ainihi iradatal qatli famana'tuhu. Adapun yang pertama, mengapa difatwakan tidak ada taubat baginya? Karena saya melihat di matanya itu ada keinginan untuk membunuh, ya, masih ada keinginan untuk membunuh, maka aku pun berusaha untuk mencegahnya. Wa amasani faja'a mustakinan qad qatala falam uqannithu, ya. Adapun yang kedua, dia datang dengan penuh ketundukan, ya, siap menerima konsekuensi. Dia telah melakukan pembunuhan dan aku tidak ingin menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi dzakarnahu la yakunu muttaridan fi kulli suratin. Falau arada qadin aw muftin ay ya'khudha fi miratsil ikhwah ma'al jaddi biqalin man yara tawrithahum idza ra'a annahum fuqara wa anna tarikah katsirah wa biqalin man la yara tawrithahum idza kana al mal qalilan wa hum agniya lam yakun dzalika sa'iran. Dan ini yang kami sebutkan ini, yakni bolehnya seseorang memberikan fatwa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu tidak diterapkan pada setiap keadaan, setiap bentuk. Apabila ada seorang qadhi, seorang hakim atau seorang mufti ingin mengambil harta warisan, menetapkan harta warisan untuk saudara laki-laki bersamaan dengan adanya kakek, kakek termasuk termasuk ashabul furud, orang yang mendapat jatah khusus, namun dia juga seorang taksib, seorang taksib. Kemudian apabila ada kakek, maka saudara laki-laki terhalangi. Sebagian mengatakan saudara laki-laki boleh mendapat bagian harta warisan dari sang kakek tadi. Apa sebabnya? Karena dia memandang harta warisannya itu, karena dia memandang saudara-saudara lakinya itu dalam keadaan fakir dan harta peninggalannya itu banyak. Sebagai pengganti dari pendapat atau berbeda dengan fatwa yang diberikan kepada saudara laki-laki yang dia dalam keadaan kecukupan, kemudian harta warisannya sedikit, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Maka memberikan fatwa yang berbeda disebabkan karena dua keadaan ini, lam yakun dzalika sa'igon, maka tidak diperbolehkan. Li'anna fi hadza isqatan li haqqil ghair limaslahatil akharin bila mujibin syar'i. Karena dalam masalah ini ada bentuk menjatuhkan hak yang lainnya disebabkan karena memberikan maslahat kepada yang lainnya tanpa ada sebab-sebab yang syar'i. Hadza wallah as'alu ayyal ayyulhimana jami'an as-shawab fil qawli wal amali wal i'tiqad. Ini demi Allah, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilham kepada kita seluruhnya, kebenaran dalam ucapan, dalam amalan, demikian pula dalam keyakinan. Selesai jawaban beliau terhadap tiga pertanyaan yang telah kita sebutkan. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga. Fawaidu mutanawi'ah fil ilmi, faedah-faedah yang bermacam-macam dalam masalah ilmu. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Labudda li talibil ilmi min mura'ati iddati umurin inda talabihi li ayyi ilmin minal ulum. Harus bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga beberapa perkara pada saat dia menuntut ilmu, apapun yang dia pelajari. Awalan yang pertama, khifdu matnin mukhtasarin fihi, menghafal matan-matan yang ringkas pada cabang ilmu yang dia pelajari. Fa idza kunta tadlubu nahwa, apabila engkau sedang menuntut atau belajar ilmu nahwu. Fa in kunta mubtadi'an fala ara aksana min matnil ajrumiyah al-ajrumiyah. Apabila engkau seorang pemula, maka saya tidak berpandangan ada yang lebih bagus dari matan al-ajrumiyah. Li'annahu wadihun wa jami'un wa hasirun fihi barakah. Karena pada matan al-ajrumiyah itu jelas mengumpulkan bermacam-macam permasalahan, dan dikumpulkan padanya barakah. Summa matnu alfiyah ibnu Malik. Kemudian setelah itu dia menghafal matan alfiyah ibnu Malik. Li'annaha khulasatu ilmin nahwi, karena itu merupakan ringkasan ilmu nahwu. Kama qala huwa nafsu, sebagaimana yang dikatakan oleh penulisnya, uksi minal kifayatil khulasah kama taso ghinan bila khososah. Aku anggap merupakan bentuk perkara yang cukup, adalah ringkasan, ringkasan dari ilmu nahwu, yaitu alfiyah ibnu Malik. Kama taso ghinan bila khososah, sebagaimana dicukupkan, ya, diringkas atau diberikan kecukupan dalam ghina, dalam sikap qanaah itu tanpa ada rasa sulit, tanpa ada rasa kurang di dalamnya. Wa amma fil fikhi, adapun dalam masalah fikih, famatnu zadil mustaqni, ya, yaitu matan zadul mustaqni, li'annahu kitabun makhdhumun bisyarhi bisyuruqi wal khawashi wat tadris, karena itu merupakan kitab yang diberikan bantuan hikmat dengan adanya syarah-syarah, catatan kaki, demikian pula adanya pelajaran-pelajaran, dibuka pelajaran untuk membahas masalah matan zadul mustaqni. Wa in kana ba'dul mutunil ukhra aksan minhu min wajhin, ya, meskipun sebagian matan yang lainnya itu lebih bagus dari zadul mustaqni dari satu sisi, lakin wa aksanu min khaythu kasratil masail al mawjudah fihi, akan tetapi kitab zadul mustaqni itu lebih bagus dari sisi banyaknya masalah-masalah yang disebutkan padanya. Wa min khaythu innahu mafdhum, ya, dan dari sisi kitab atau matan tersebut diberikan khidmah, ya, berupa syarah, catatan kaki, demikian pula dibukanya durus untuk mempelajari masalah tersebut. Wa amma fil hadis, adapun dalam masalah hadis, famatnu umratil ahkam, adapun dalam ilmu hadis maka hendaklah menghafal umdatul ahkam. Wa in tarakaita fabulughul maram, apabila engkau naik telah menghafal umdatul ahkam, maka engkau naik menghafal bulughul maram. Wa in kunta taqul, apabila engkau mengatakan ima hadza au hadza, apakah yang lebih bagus menghafal ini atau yang ini, fabulughul maram ahsan, maka bulughul maram itu lebih baik. Kalau antum diberikan pilihan, pilih yang menghafal yang ini atau yang ini, maka bulughul maram lebih bagus. Li'annahu aksaru jam'an lil ahadis, karena lebih banyak dalam mengumpulkan hadis-hadisnya. Wa li'anna al-hafid Ibnu Hajar rahimahullah bayyana darajat al-hadis, dan disebabkan al-hafid Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, menjelaskan derajat hadis di dalam kitabnya. Wa amma fi tauhid fa min aqsali ma qara'na matnu kitab tauhid li Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Adapun dalam masalah tauhid, maka merupakan yang paling bagus yang pernah kami baca adalah matan kitab tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa amma fi tauhidil asma wa sifat, adapun dalam masalah tauhid asma wa sifat, famin aqsali ma qara'tu al-aqidah al-wasithiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, maka termasuk kitab yang paling bagus yang kami telah baca adalah Aqidah al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fa huwa kitabun jami' mubarak mufid, maka itu merupakan kitab yang mengumpulkan, ya, yang penuh berkah dan memberikan faedah. Wahalum majara, dan seterusnya. Khud min kulli fanin tatlubuhu matnan mukhtasaran fihi wahfadhu, maka ambillah pada setiap bidang ilmu yang engkau tuntut, yang engkau pelajari, sebuah matan yang ringkas, ya, kemudian hafalkan matan tersebut. Sanian, yang kedua, dhabtuhu wa syarhu ala syekhin mutqin wa tahqiqi wa tahqiqu alfadhihi wa makana zaidan aw naqisan, engkau, ya, mempelajari atau memastikan mempelajari syarahnya di hadapan seorang syekh yang mutqin, ya, yang bisa mentahqiq lafadz-lafadznya, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikritik di dalamnya, ya, maka engkau pelajari di hadapan seorang syekh, seorang guru. Ya. Sanisan, ada mulistighal bil mutawwalat, ya, tidak menyibukkan dengan kitab-kitab yang, ya, berisi pembahasan panjang lebar. Wa hadhihi al-fikrah muhimmah li talibil ilmi. Ini merupakan perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Falabudda li talibil ilmi ayyutkin al-muktasarat awalan. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memutkinkan kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu. Hatta tersakul ulum fi dhihnihi, sampai ilmu itu kokoh ya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Summa yufidu ilal mutawwalat, kemudian setelah itu dia baru mempelajari kitab-kitab yang panjang ya, yang luas. Lakinna ba'da talabah qad yughribu, akan tetapi sebagian para penuntut ilmu mengambil metode yang aneh. Fayutali'ul mutawwalat tsumma idza jalasa majlisan, maka dia pun berusaha untuk ya, meneliti, menelaah kitab-kitab yang panjang, yang luas. Kemudian setelah itu dia duduk membuat suatu majlis, dia mengatakan qala sahibul mughni, berkata sahibul mughni, ya, penulis kitab al-mughni. Qala sahibul majmu', berkata sahibul majmu'. Qala sahibul insaf, ya, berkata penulis kitab al-insaf. Qala sahibul hawi, liyadara annahu wasil itila', apa tujuannya? Agar nampak bahwasanya dia banyak mutala'ah. Wa hadha khata'un, ini sebuah kesalahan. Nahnu naqul, maka kita katakan ibda bil mukhtasarat hatta tersaqul ulum fi dhihnika, mulailah dari kitab-kitab yang ringkas sampai ilmu itu kokoh dalam pikiranmu, dalam hatimu. Tsumma idza manallahu alaika, kemudian setelah itu apabila Allah memberikan minnah, utamaan kepadamu, fastaghil bil mutawwalat, maka sibukkan dengan kitab-kitab yang berisi penjelasan, pembahasan yang panjang. Wa qiyasu dzalik, maka kias dari hal itu, bil amril makhsus, dengan kondisi yang nyata yang bisa kita lihat, ayanzila atau ayunzala man lam yata'allamis sibahah illa bahrin amik, seorang itu diceburkan ya, ke dalam lautan yang dalam, orang yang gak pernah belajar berenang langsung dilemparkan ke dalam lautan yang dalam. Fa innahu la yastati'u ayyata khallasa fadlan an ayyutkinaha, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk selamat ya, mampu untuk berenang dari lautan yang dalam tadi, terlebih dia mampu berenang dengan baik ya. Ini contoh di kehidupan nyata, seorang gak pernah belajar berenang ya, langsung diceburkan ke lautan yang dalam ya, maka niscaya dia akan dia tidak akan selamat ya, dia tidak akan selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.